wasahbihi mamantabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'd. Kepada jemaah kaum muslimin dan muslimat jemaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Qumasari rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya Ibn Syarah An-Nawawi bin Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu rahmatan wasi'ah. Kita sampai pada kita akan masuk di kesempatan malam hari ini pada bab yang ke-19, yaitu bab tentang orang yang menjadi pelopor atau pionir dalam kebaikan atau pionir dan pelopor dalam kejelekan. Dan kita bawakan dua ayat dalam pasal ini, surat Al-Qur'an 74 dan surat Al-Anbiya ayat yang ke-73. Maka di sini Imam Nawawi rahimahullah taala membuat judul bab tentang orang yang jadi pelopor dan pionir dalam kebaikan ataupun dalam kejelekan. Untuk beliau buat judul bab ini untuk menjelaskan bahasanya berbagai hal, berbagai tindakan dan perbuatan yang memang perbuatan tersebut pada dasarnya adalah tabiat, satu hal yang dituntunkan, betul-betul ada tuntunannya dalam Islam. Ketika perbuatan semacam dilakukan oleh seseorang dan adalah dia orang yang pertama kali melakukannya di satu tempat dan di satu daerah, juga seakan-akan dialah orang yang membuatnya dan menetapkannya. Lantas orang yang pertama kali mencontohkan ini dan dicontoh perbuatannya oleh banyak orang, sawalahu ajruhu wa ajru man amila bihi, maka orang tersebut mendapatkan ganjaran karena melakukan, mengamalkan hal itu. Demikian juga ganjaran orang yang tertarik untuk ikut mengamalkannya. Dan jika orang yang tertarik ikut mengamalkannya ini berketerusan, selalu saja dan datang orang berikutnya di daerah tersebut, di kampung itu, yang melanjutkan amal soleh dan amal kebajikan yang dirintis oleh orang yang pertama, maka untuk orang yang pertama itu ganjaran semua orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Maka menjadi di satu tempat ada masjid yang kosong, lantas ada orang yang mengisinya, memakmurkannya, dan kemudian dia pun kemudian diikuti oleh banyak orang, akhirnya jamaah sholat di situ eksis ila yaumil qiyamah. Maka bagi orang yang pertama kali mencontohkannya, maka untuknya ganjaran semua orang yang melakukannya tanpa mengurangi ganjaran-ganjaran mereka sedikit pun, dan demikian ganjarannya sampai hari kiamat. Maka untuknya pahala jariah yang tak terhingga. Dan telah kita bahas di pertemuan yang lewat bahasanya agama Islam adalah agama yang sempurna, tidak perlu disempurnakan oleh orang lain, oleh orang yang datang setelahnya tidak perlu hal-hal yang inovasi, sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Maka yang jadi sehingga yang jadi contoh dalam kebaikan di sini atau kejelekan di sini adalah contoh dalam kebaikan adalah orang yang menghidupkan apa yang dituntunkan, yang belum hidup dan belum eksis di satu tempat. Bukan berarti dia mengada-ada sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Kemudian Imam Nawawi membawakan dua ayat dari Al-Quran. Yang pertama surat Al-Furqan ayat 74. Walladzina yaquluna dan ibadu Rahman adalah orang-orang yang berdoa minta kepada Allah, wahai Rabb kami berikanlah kepada kami min aswajina istri-istri kami dan anak turunan kami kota a'yun, hal yang menyejukkan hati-hati kami dan diri-diri kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jadilah kami teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadilah kami orang yang diikuti oleh orang lain dalam kebaikan, sehingga seakan-akan kami jadi imam yang berada di depan. Artinya jadikanlah kami seorang yang pionir, orang yang mengawali kebaikan, kemudian banyak orang yang mengikutinya. Maka di antara harapan ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang penyayang, adalah menjadi manusia-manusia yang menjadi pionir dalam kebaikan, dicontoh oleh banyak orang dalam amal kebajikan. Maka ini di antara doa yang dipanjatkan oleh ibadur rahman, di mana sifat-sifat ibadur rahman Allah sebutkan di akhir surat Al-Qur'an dari ayat wa ibadur rahman alladziina yamshuuna 'alal ardi hawna. Bahasanya hamba-hamba Allah yang sejati telah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan penuh ketawaduan. Jadi ayat 74 mereka berdoa Rabbana hablana dan seterusnya. Maka Rabbana hablana artinya artina, ya Allah berikanlah kepada kami min azwajina azwaj, jamak dari zawjun, dan dalam bahasa Arab zawjun itu bisa artinya laki-laki ataupun perempuan, bisa artinya suami, bisa artinya istri. Maka suami pun dalam bahasa disebut zaujun. Oleh karena itu kita jumpai dalam taksir-taksir hadis, ada hadis yang bunyinya an Aisyata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah zaujin Nabi, artinya istrinya Nabi. Inilah bahasa Arab yang fusha, yang bagus. Bahasanya istri disebut zaujun dan suami juga disebut zaujun. Ya, akan tetapi ulama fawaid, ya, mereka lah yang menetapkan pembedaan. Bahasanya suami disebut zaujun, istri disebut zaujatun, supaya jelas siapa yang mati kalau membahas kasus fawaid. Ini kalau kemudian halaka atau mata zaujun dan itu bisa suami, bisa istri, maka nanti bingung. Nanti gimana penyelesaian kasus bagi waris yang kefaramidnya. Maka yang bagi membedakan antara zaujun dan zaujatun, itu adalah para ulama faraid. Dalam keperluan memberikan kemarin datang tentang kasus faraid. Min ajli tafriq, supaya bisa membedakan ini yang mati siapa ketika tidak ada bagi waris. Ataupun dalam bahasa Arab aslinya, suami atau istri semuanya disebut zauj. Ya Allah, berikanlah kepada kami istri-istri yang dan anak keturunan yang qurrata a'yun. Dan zauj di sini bisa artinya istri, dan bisa artinya suami, dan bisa artinya istri. Maka qurrata a'yun yang menyejukkan diri. A'yun jamak dari ain. Ain di sini sebenarnya bukan mata, bukan penyejuk mata, namun penyejuk diri. Karena ain di sini artinya diri, seperti fardu ain. Itu bukan kewajiban mata, namun fardu ain kewajiban diri, kewajiban individu, kewajiban personal. Sehingga kota a'yun itu artinya yang menyejukkan hati. Dan jika yang dimaksudkan adalah istri, maka istri yang menyejukkan hati adalah istri yang salihah. Itu seorang istri yang ketika dipandang oleh suaminya, maka menyenangkan suaminya. Menyenangkan suami itu tidak berarti harus keluar duit banyak di salon. Namun yang dimaksud dengan menyenangkan suami artinya menyambut suami dengan senyum, dengan ramah, merasa gembira dengan kedatangan suami dari pulang kerja, dari pulang safar atau yang lain. Dan bukan malah kemudian jemput, bukan malah kemudian suami datang ngomel-ngomel, pergi dicari, susah ya suami ya, demikian nasibnya. Dia pulang diomeli, pergi dicari-cari, dan demikian nasib sebagai laki-laki. Namun apakah istri yang salihah adalah yang kangen dengan suaminya, yang menyambut gembira suaminya? Wa idza ghibta anha, jika anda pergi, jika anda suami pergi meninggalkannya, maka anda merasa aman. Karena dia adalah seorang wanita yang menjaga diri, menjaga harta suaminya dan anak suaminya. Dan jika anda cari, maka dia adalah seorang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana definisi wanita salihah yang ada dalam Al-Quran, di surat An-Nisa ayat yang ke-34, fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ya, maka wanita salihah kata Allah adalah wanita yang wanita, wanita yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan di antara bentuk ketaatan kepada Allah tentu berjilbab. Maka yang berjilbab itu belum tentu salihah. Maka yang salihah itu pasti berjilbab. Itu kesimpulannya. Wanita yang berjilbab belum tentu salihah. Belum tentu salihah. Namun yang salihah pasti berjilbab, karena salihah itu kata Allah wanita, wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara taat kepada Allah ada perintah Allah untuk Allah. Sehingga ya, wanita yang membawa auratnya bisa dipastikan tidak salihah. Meskipun yang pakai yang menutup auratnya belum tentu salihah. Karena wanita yang salihah adalah wanita, wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hafizatil ghaibi, adalah wanita yang menjaga diri dari ghaibi ketika suaminya pergi. Ketika suaminya pergi, dia tidak akan menerima tamu laki-laki pada rumah sendirian, tidak ada siapa-siapa, dan ketawa ketiwi sama tamu laki-laki tersebut, itu tidak akan dilakukan oleh wanita yang salihah. Karena dia menjaga diri bima hafizallah. Bima hafizallah di sini bisa diterjemahkan dengan dua penerjemahan. Yang pertama adalah dengan melaksanakan apa yang Allah tuntunkan untuk menjaga wanita. Dan di antara yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga wanita, dia menjaga kehormatan wanita ketika suaminya pergi, adalah seorang laki-laki dilarang bertamu di rumah yang di situ hanya ketemu dengan seorang wanita karena suaminya pergi. Sebagaimana sabda Nabi alaihissalam dalam hadis, Nabi menyampaikan, iyyakum bantukhula fil maghribat, janganlah kalian laki-laki bertamu jika bertamu dan berjumpa dengan menemui seorang perempuan fil maghribat yang suaminya pergi. Suaminya pergi. Maka ini aturan dari Allah Subhanahu wa taala, tujuannya untuk menjaga si perempuan. Menjaga perempuan. Dan di antara bentuk sayang Allah untuk menjaga perempuan adalah hati-hati dengan ipar, hati-hati dengan adik suaminya, dengan kakak suaminya. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, alhamu al-maut, bahasanya ipar itu kematian. Artinya waspadalah kalian dengan adik suami, adik laki-laki suami, ataupun sepupunya suami, kakaknya suami, sebagaimana kalian hati-hati dengan sebab-sebab mati. Tidak ada orang yang Islam masih waras, tidak ada orang yang ingin mati. Gimana orang yang waras, orang yang sehat menghindari sebab-sebab kematian, hal-hal yang berbahaya yang bisa mengantarkannya kepada kematian. Dia waspada, dia lari sekencang-kencangnya, dia hindari sejauh-jauhnya. Demikian semangat yang semestinya dimiliki pada seorang perempuan berkenaan dengan ipar. Demikian juga seorang suami dengan ipar dari istrinya. Itu yang pertama, bima hafizallah, dengan melakukan amal-amal yang Allah syariatkan, yang Allah tuntunkan untuk menjaga wanita. Maka makanya di sini mampu muslimnya bila di hafizallah bihi, itu tadi itu tafsirnya dalam bahasa Arab. Kemudian yang kedua, bima hafizallah di sini boleh diartikan makanya dalam mamas dariya, sehingga hafizatu lil ghaibi bihifdillah. Wanita salihah adalah wanita yang menjaga dirinya ketika suaminya pergi bihifdillah, dan ini semata-mata terjadi dalam bentuk wujud karena Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Dan tidak ada orang yang terjaga kecuali dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang bertakwa kecuali orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah untuk menjadi orang yang bertakwa. Dan kapankah seorang itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya ketika dia menjaga dan perhatian dengan aturan-aturan Allah. Sebagaimana pesan Nabi kepada sepupunya Abdul Ibn Abbas radhiyallahu taala anhumah, di hadis yang merupakan salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah, ihfadillaha yahfadhuka. Maka jagalah aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Siapa akan menjaga dirimu, menjaga imanmu, menjaga agamamu, menjaga hartamu, menjaga anak keturunanmu. Maka orang itu akan dijaga, orang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia aman manakala dia telah orang yang perhatian dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Fahadhi makini wa wanita yang menyenangkan suaminya. Kemudian sedangkan yang dimaksud dengan anak yang menyenangkan diri orang tuanya, demikian juga anak keturunan jika Allah jadikan mereka penyejuk hati seseorang, maka anak ini adalah anak yang penurut, taat kepada orang tuanya ketika diperintah, berhenti ketika kemudian melakukan hal yang tidak dilarang dan tidak diinginkan oleh orang tuanya, dan menyenangkan orang tuanya dalam berbagai macam kesempatan. Wa yasluhuna, dan dia adalah anak yang saleh. Maka anak yang baik semacam ini, inilah anak yang jadi kuatu ayun, penyejuk hati bagi orang-orang yang bertakwa. Maka yang jadi penyejuk hati orang yang bertakwa itu adalah berkenaan dengan adab, akhlak dan moral anak. Taat ketika diminta, berhenti ketika diingatkan, memberikan, menggembirakan orang tuanya. Apa ini? Karakter ini, ini perilaku, ini perilaku. Maka anak yang taat, anak yang penurut semacam ini, maka dia adalah kuwatu ayun, meskipun boleh jadi nilai matematikanya jeblok, boleh jadi nilainya pas-pasan. Namun ketika dia punya karakter taat, menurut, maka dia adalah kuatu ayun. Namun kalau matematikanya nilainya 100, mempintang bangkang sama bapaknya, mempalkan tangan sama ibunya, ini bukan kuatu ayun. Ini penyetok mata. Ini bukan penyetok mata, menjadi penyetok mata. Maka kuatu ayun bagi orang yang bertakwa, lilmuttaqin, bagi orang bertakwa adalah karakter. Karakter yang baik yang ada pada anak. Artinya perilaku, adab dan akhlaknya. Itu kuatu ayunnya. Bagi manusia-manusia dan orang tua yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jumlatul akhir, dan kalimat yang terakhir, wa ja'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini yang jadi dalil. Bahasanya harapan orang yang beriman, harapan ibadul rahmat, dia menjadi orang-orang yang punya pahala jariah, karena dia jadi perintis, pionir dalam kebaikan. Kewajaran adalah mutakinah imamah, ini mahal syahidnya. Ya Allah, jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya teladan. Kami diteladani oleh orang-orang yang bertakwa. Mereka orang-orang yang bertakwa di lingkungan kami, orang-orang salah itu mengikuti perbuatan kami dan ucapan kami. Mereka mencontoh kami dalam apa yang kami lakukan dan yang kami tinggalkan. Itulah imam, meskipun dia tidak punya jabatan apapun. Maka orang yang beriman, terutama dia adalah orang yang berilmu, itu akan jadikan teladan bagi lingkungannya. Perkataannya dan ucapannya jadi teladan. Oleh karena itu banyak orang awam, jika kita ingatkan melakukan sesuatu atau kita larang melakukan sesuatu, maka mereka berdalih dengan kiainya, berdalih dengan orang yang jadi imamnya, dengan mengatakan itu ternyata si bulan aja berbuat demikian dan demikian. disebutkan orang yang dia jadikan sebagai panutan. Ya, dan imam yang dimaksudkan dalam ayat ini mencakup imam dalam agama, dalam pengertian ibadah, ibadah khusus seseorang. Dan imam di sini boleh jadi pemimpin atau kemudian teladan dalam dakwah, dalam mengajar, dalam amar ma'ruf nahi munkar, dan dalam berbagai macam syiar-syiar agama dan syariat yang lain. Mungkin inilah harapan setiap orang yang beriman, yaitu menjadi teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan seorang itu tidak akan jadi teladan bagi orang-orang yang bertakwa kecuali setelah dia menjadi orang yang alimun amilun, berilmu dan mengamalkan ilmunya. Itulah yang nanti akan jadi teladan. Orang akan jadi panutan, orang akan jadi acuan. Akan kemudian dia mengatakan bahasa suami yang baik itu seperti tetangga kita bulan itu. Istri yang baik seperti itu, keluarganya istri, istrinya pula. Jangan didik anak yang baik seperti di rumahnya bulan itu, bagaimana mereka dia didik anaknya. Nah, maka ini jadi ketika orang seorang itu telah jadi acuan semacam ini, maka ini inilah orang yang terwujud padanya, terwujud pada dirinya doanya. Bacaan dalil mutakinah imam. Jadi kalau kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ketika orang mengatakan itu loh, orang yang rajin baca Quran, sebagaimana pula masya Allah beliau kuat sekali baca Qurannya. Bulan Ramadan beliau khatam sekian kali. Dan itu telah dan itu dilakukan setiap tahun. Jadi pembicaraan orang dalam kebaikan disebut orang berisarat kepadanya ketika membicarakan satu amal kebajikan. Ini namanya bacaan dalil mutakinah imam. Ya, maka kita diperintahkan, maka seorang muslim Nabi ajarkan untuk tidak berhasrat kepada jabatan duniawi, namun diajarkan untuk minta jadi imam dalam agama. Dan dicela untuk menjadi orang yang minta-minta imam di dalam dunia, yaitu pemimpin dan pejabat. Mohon imam dalam masalah agama, yaitu jadi teladan lingkungannya. Yaitu teladan bagi lingkungannya, namun teladannya bukan teladan bagi orang-orang jelek di lingkungannya. Bukan kemudian teladan preman-preman dari lingkungannya, namun teladan dan panutan bagi orang-orang masjid di lingkungannya, orang-orang yang penggemar masjid di sekelilingnya. Nah, itu yang dia jadi teladan. Yang umumnya biasanya tentu akan jadi teladan bagi orang-orang awam di lingkungannya. Ini apa ini doa dan permintaan ibadah Rahman. Kemudian ayat yang kedua firman Allah di surat Al-Anbiya ayat 73, "Waj'alnahum a'immata yahduna li amrina." Dan kami jadikan mereka para imam, para pemimpin, para teladan yang mereka mengajarkan yahduna bi amrina, mengajarkan dan memberikan petunjuk kepada yang lain dengan apa yang kami syariatkan. Maka kami jadikan mereka imam dan orang yang berilmu yang memberikan pencerahan dan hidayah kepada manusia, memberikan, menunjukkan kepada manusia agama Allah Subhanahu wa taala dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Dan lebih bagus lagi kalau seandainya Imam Nawawi melanjutkan mengutip yang lengkap sampai akhir ayat, yaitu yahtu nabi amrina lamma subahu wa kanu. Lebih lengkap lagi seandainya beliau mengutip ayat yang lain di surat As-Sajdah, yaitu ayat yang berisi penjelasan kapan seorang itu akan jadi imam dan teladan bagi lingkungannya, bagi orang-orang saleh di lingkungannya. Maka Allah katakan di surat As-Sajdah ayat yang ke-24, yaitu nabi amrina lamma subahu bahkan bi ayatin ayyuhinun, maka mereka adalah kami jadikan mereka sebagai a'immat yahduna bi amrina, jadi para imam dari para teladan karena mereka mengajak manusia kepada agama kami. Lamma sabaru, tatkala mereka adalah orang-orang yang bersabar dan yakin dengan ayat-ayat kami. Maka Allah sampaikan di surat Sajdah ayat yang ke-24, orang itu akan jadi imam, orang teladan dalam kebaikan dengan dua syarat, yaitu sabar dan yang kedua adalah yakin. Maka tatkala mereka sabar, dan sabar di sini mencakup tiga jenis sabar yang ada dalam syariat, itu sabar untuk melakukan ketaatan, sabar untuk menghindari maksiat, dan sabar dalam menyikapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Sabar untuk taat dengan melakukan apa yang diperintahkan, sabar menjauhi dari maksiat dengan meninggalkan apa yang dilarang, sabar terhadap takdir Allah yang datang pada mereka dikarenakan mereka mengajak pada kebaikan dan melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, jika seorang itu memasang dirinya, mewakafkan dirinya untuk mengajak orang lain pada kebaikan, untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka pasti dia akan mendapatkan gangguan. Karena mayoritas orang-orang itu akan itu tidak suka dengan kebaikan, dengan kebenaran, sehingga mereka yang tidak suka ini akan memusuhinya. Lantas dia bersabar karenanya, maka dialah orang yang akan jadi imam. Demikian juga takdir yang datang kepadanya tanpa faktor ini, maka dia pun bersabar karenanya dan bersabar dengannya. Bahkan bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Artinya yakin dengan apa yang Allah beritakan. Maka semua hadis dan ayat Al-Quran tentang yang berisi berita diyakini seyakin-yakini. Demikian juga yakin dengan balasan yang akan didapatkan karena mengerjakan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang. Demikian juga balasan dalam karena berdakwah mengajak manusia kepada agama Allah, dan balasan kalau melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Artinya mereka ini adalah orang-orang yang beramal dalam keadaan mereka yakin akan mendapatkan balasan. Ini adalah satu poin yang patut untuk kita perhatikan. Dan yang kita sebagai seorang yang beriman, ketika kita beramal, lakukan sejumlah amal soleh dalam keadaan nanti kita yakin akan adanya balasan. Karena banyak orang beramal, sholat, puasa, bersedekah, cuma berdasarkan bahwasanya ini adalah perintah Allah. Ini niat yang sudah bagus, dan tidaklah dilakukan ini kebaikan, namun lebih bagus lagi jika Anda menyadari dan Anda hadirkan dalam benak dan pikiran Anda bahwasanya ketika Anda melakukan satu amal, maka ada dalam hati kita berharap mendapatkan ganjaran dan takut dengan siksaan, sehingga kita betul-betul yakin dengan akhirat. Dan Syekh Muslim Taimiyah rahimahullah taala mengambil dari ayat ini satu ungkapan yang bagus. Dia mengatakan di kitab beliau Al-Furqan baina awliya'i rahman wa awliya'i syaitan, bisabr wal yakin tunalul imamatu fiddin. Dengan sabar, dengan yakin, orang itu akan jadi imam, orang itu akan jadi teladan dalam agama. Ini beliau simpulkan dari ayat ini, as-sajdah ayat yang ke-24. Dengan sabar dan yakin, seorang itu akan jadi teladan ya, dalam agama, akan jadi imam bagi orang-orang saleh di lingkungannya. Ya, karena tadi orang itu tidak akan jadi teladan kecuali dia akan jadi orang yang berilmu dan beramal. Dan itu butuh sabar, dan itu butuh yakin. Maka kemudian berilmu sehingga mengerti melek terhadap Islam butuh sabar. Untuk kemudian mengamalkannya butuh sabar dan butuh yakin. Maka orang yang konsisten ucapannya dan perbuatannya semaksimal yang bisa dia lakukan, maka orang akan takjub, orang akan hormat, dan orang akan jadikannya sebagai panutan dan teladan. Dan hadis tentang masalah menjadi pionir dalam kebaikan adalah hadis dari sahabat Abu Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kami berada di awal pagi di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah sekelompok orang yang tidak berpakaian, yang dia memakai nimar atau memakai abah. Dan nimar dijelaskan oleh Imam Nawawi di akhir hadis. Dia adalah pakaian dari wol yang bergaris-garis. Mutaqalli di asyum sambil menenteng pada mayoritas mereka dari suku Mudar, bahkan seluruhnya dari suku Mudar. Maka berubahlah wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat mereka. Itu melihat faqah, kemiskinan yang ada pada mereka. Akhirnya Nabi masuk ke rumahnya, kemudian keluar. Ternyata tidak ada duit yang bisa, tidak ada harta yang bisa diberikan. Kedatangan orang dari suku Mutal datang ke Madinah dalam keadaan menes. Nabi lihat langsung berubah rumah mukanya. Apa yang bisa saya lakukan dengan orang ini untuk bantu orang ini? Nabi masuk rumah dan keluar. Ternyata tidak ada apa-apa yang bisa diberikan. Akhirnya Nabi perintahkan Bilal, maka Bilal pun ketika itu waktu sholat sudah tiba, Bilal beradhan dan iqamah dan Nabi sholat. Setelah itu Nabi ngasih kultum. Terakhir nanti bisa jadi dalil kultum Nabi sholat. Fasholat itu maksud obat. Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai sholat dan setelah itu Nabi ngasih ceramah. Kultum habis sholat. Di kultumnya Nabi SAW membaca ayat surat An-Nisa ayat yang pertama. Memang sebut tak bakal pertama kali yang diciptakan kalian dari satu diri, yaitu Adam. Sehingga Allah di akhir ayat kita baca A'rifu Rabbi, bahwa Allah mengawasi kalian. Dan Nabi juga baca ayat yang lain di akhir surat Al-Hasyr. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah wa taqullu nafsum wa qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalahkan kepada Allah dan hendaklah masing-masing diri melihat apa yang dia lakukan untuk esok hari. Ya, maka kemudian Nabi mengatakan, "Fasadaqa rajulun min dinarihi," maka ada orang yang bersedekah dengan dinarnya, ada yang bersedekah dengan pakaiannya, ada yang bersedekah dengan satu sok gandumnya, satu sok kormanya. Sampai-sampai Nabi mengatakan meskipun cuma dengan sepak butir koma, ya, maka itulah bentuk orang tanggung nafsu makhluk dan makhluk dengan bersedekah kepada Nabi, bersedekah dengan dinar, dengan pakaian dan yang lain. Maksudnya nyindir para sahabat yang sedekah, bantu orang-orang yang datang ini yang dalam keadaan menes, dalam keadaan yang memprihatinkan. Akhirnya datanglah salah satu sahabat Ansar disuruh dengan membawa kantong uang, jumlah uang tidak dicopet kembali, kantong atau isinya duit, dan dia infaknya banyak, isinya adalah duit dalam jumlah yang banyak, buktinya hampir-hampir telapak tangannya tidak mampu mengangkatnya. Berarti serius infaknya, infaknya sampai tangannya keberatan, hampir-hampir keberatan untuk mengangkat kantong ini. Berfak aja, bahkan dia tak kuat pakai tangannya. Pakai tangannya tak kuat, berarti begitu banyak sekali yang diserahkan. Maka begitu ada satu orang yang sedekah dengan duit sekantong yang satu telapak tangan itu kesusahan, bahkan tidak mampu membawanya, maka tetap akan nas. Setelah itu, setelah dia dan banyak butuh untuk orang bersedekah. Tata bahan Anas, maka manusia berturut-turut ikut bersedekah. Sampai aku melihat kata jerih dua tumpuk isinya bahan makanan dan pakaian. Akhirnya aku melihat wajah Rasulullah SAW yang terhalal pada pikir jerih. Jadi sedih. Ini ada orang datang ke Madinah miskin untuk bantuan, tapi tidak bisa bantu. Dia sedih, dan setelah ada dua tumpuk bahan makanan dan pakaian, akhirnya Nabi wajahnya berceria, ka'annahu dhahabatun, seakan-akan itu emas yang bercahaya. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji orang yang pertama tadi, memuji orang yang bersedekah yang nomor satu tadi, yang bawa uang satu kantong tadi. Nabi puji dengan Nabi katakan, siapa yang jadi pionir dalam Islam, siapa yang jadi pendahulu dalam Islam melakukan amal kebajikan, lantas dicontoh oleh orang-orang yang melihatnya, maka untuknya ganjaran amal kebajikan tersebut dan ganjaran semua orang yang melakukan kebajikan itu setelah dia tanpa mengurangi ganjaran-ganjaran mereka sedikit pun. Dan siapa yang jadi pionir dalam kejelekan dalam Islam, maka dia memikul dosanya dan dosa orang yang melakukannya setelahnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Maka ra'aitu qaumaini, qaumain maknanya sebuah tumpuk, tumpuk pakai dua tumpuk bahan makanan dan pakaian. Ka'annahu mudhabatun, mudhabatun itu maksudnya adalah, dan yang dimaksudkan adalah wajah beliau as-sawfaq wal istinaq, wajahnya jernih dan bersinar. Wajah Nabi yang semula lusuh karena sedih, hanya jadi jernih dan bersinar karena gembira, ya. Karena ada yang bisa dipakai untuk membantu orang yang kesusahan tersebut. Maka di sini Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan hadis yang sahabat Jarir bin Abdillah al-Bajali. Ini adalah hadis yang aku, yang dalam hadis ini nampak bagi kita, jelas bagi kita semangat Nabi dan betapa Nabi adalah seorang yang sangat penyayang, seorang yang lembut hatinya dan penyayang, dan sangat besar tibanya dan kasih dan kasihannya kepada umatnya. Maka ketika para sahabat duduk bersama Rasulullah SAW di awal pagi, datanglah sebuah orang yang menyukasinya dari suku muda atau seluruhnya dari suku muda, yang mereka itu memakai nimah, memakai kain dari wol dan lenteng kuda tertentu anhu. Ya, ini artinya anak insan laisa alaihi thawbu. Maka dia tidaklah memiliki kecuali satu kain yang kemudian dia pakai dalam bentuk ijtibah. Ijtibah itu di kata Imam Nawawi artinya memakainya fatkhawquha fi rusihim, dengan mereka bolor untuk kepala-kepala mereka. Maka kainnya itu telah dibolor dimasukkan ke kepala mereka, dan itu kain yang mereka miliki, tidak ada kain yang lain. Mereka memakai kain lima dan kain wol tadi dengan bentuk istiba sambil menenteng pedang. Maka artinya dia cuma punya satu kain yang dia pakai untuk menutupi awaknya. Waqad raqa ya rabbatuha ala uqubatihi, kemudian diikat ke leher, dan bersama mereka pedang, artinya mereka siap menjalankan apa yang diperintahkan berupa jihad. Maka berubah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabayya wa talawana, berubah kemudian muka Nabi karena melihat mereka ini demikian panas keadaannya. Dan mereka, padahal mereka dari suku muda yang merupakan ashab kubairil Arab, termasuk kabilah Arab yang mentereng, maka mereka itu demikian panas keadaannya sampai seperti itu. Maka Nabi masuk ke dalam rumahnya dan keluar. Kemudian Nabi perintahkan bilang tentang azan dan salat, dan Nabi menyampaikan kultum kepada para sahabat. Nabi memuji Allah sebagaimana kebiasaan beliau, dan beliau membaca dua ayat, An-Nisa ayat yang pertama dan Al-Hasa ayat yang ke-18. Dan beliau memotivasi orang untuk bersedekah dengan mengatakan apa yang beliau sampaikan, yang apa tadi yang telah kita bacakan di awal. Dan para sahabat Tuhan adalah orang yang sangat antusias untuk melakukan kebaikan dan cepat melakukan kebaikan. Orang yang semangat untuk berubah dalam kebaikan. Akhirnya mereka khawaju mereka keluar dari masjid, pulang rumahnya masing-masing. Lantas mereka datang dengan bawa sedekah. Sampai ada seorang yang bawa satu kantong uang berisi yang bersamanya di tangannya, hampir-hampir tangannya tidak bisa membawanya, bahkan memang tidak bisa membawanya, yang isinya adalah uang dari perak yang dirham. Dan dia letakkan di hadapan sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Jarir, beliau melihat menumpuk bahan makanan dan pakaian dan yang lainnya yang dikumpulkan di masjid. Maka jadilah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah berubah umat mukanya secara ceria, seakan-akan emas. Disebut demikian karena demikian bercahaya dan bercahayanya, artinya demikian gembiranya beliau alaihissalatu wassalam karena beliau, karena terjadinya semangat yang luar biasa, dan para sahabat berlomba untuk memenuhi kebutuhan mereka orang yang miskin. Atas dari ini kemudian Nabi menyampaikan pujian kepada orang yang pertama kali bersedekah, bersedekah dalam orang yang menjadi pionir dan pendahulu dalam kebaikan. Untuknya ganjarannya juga ganjaran semua orang bersedekah setelahnya. Dan yang dimaksud dengan sana fil Islam sunatan hasanah, sunnah hasanah, maksudnya adalah melakukan amal sesuai dengan sunnah, bukan mengada-ada satu hal yang tidak dituntunkan. Orang mengada-ada dalam Islam satu hal yang tidak dituntunkan itu tertolak, bukan satu hal yang kasar, bukan satu hal yang baik. Jika itu maksud dengan salah di sini, artinya menjadi orang yang pertama kali melakukannya, seperti orang yang datang dengan kantong uang tadi. Maka fatalah akan mungkin menunjukkan bahwa seseorang itu jika mendapatkan taufik, maka untuk melakukan satu hal kebaikan awal yang baik dalam Islam, maka maknanya itu mencakup dua hal. Artinya dia adalah orang yang bersegera dan pertama kali melakukannya, kemudian dicontoh yang baik, atau menghidupkan satu sunnah Nabi, ajaran Nabi yang telah mati dan ditinggalkan oleh banyak orang. Maka dalam hadis ini Nabi memuji sunnah hasanah dalam Islam, dan tadi disampaikan bahwa sunnah hasanah dalam Islam itu mencakup dua hal. Yang pertama adalah jadi orang yang pertama kali melakukan amal kebajikan sebelum yang lain. Contohnya yang pertama kali kemudian bikin TPA, pertama kali mengadakan pengajian, merintis satu pengajian, nah ini pengajian yang eksis, berkelanjutan, masuk jalan terus. Dia adalah orang yang bersegera melakukan amal kebajikan, pertama kali melakukan hal yang dituntunkan, nah ini sunnah hasanah yang pertama. Dan sunnah hasanah yang kedua adalah ada satu ajaran Islam yang mati, tidak dikenal oleh orang, kemudian dihidupkan, kemudian ada yang mengingatkan dengan tindakannya, dengan ceramahnya, untuk mengajak orang untuk menghidupkan apa yang Nabi tuntunkan. Maka ini adalah sunnah hasanah dalam Islam. Demikian yang kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.